Novi Andarisa. Ada cinta di pantai Bali. Kita bermain bersama. Sound the sea. MC One Secret. GP Putra MC, thank you. Kenyang Scoopy, kenyang Scoopy. Warna Scoopy. Aji JWM, Antar JWM. Abil Cablenggo, thank you. Erwin Putra PPO, selamat malam. Putra OBC, selamat malam. Putra PPO, juga thank you. Kali Jodoh. Bokras Mas Wayu yang Begarli Kabul Ontasono Putra PPO Bu Ireng di ruang asli. Teman-teman kali Aren juga thank you. Konsep Bang 29 Haji Royal yang punya KPW Mister JP nya Capeter. Yang punya Serta Kali Awas Joko. Lu naik di atas panggung sama Joko ya. Oke bu. Yang punya gratis Mr. JB juga terima kasih. Mantap semua yang di depannya. Ayo. Aha. Aha. Putra Ubesa Begandling setan ini. Yo. Putra Gebrangsa Aram Nabudi Keluarga Liga UDT Java Glus. Teman-teman kalian ya, Bu Ireng, Putra Arka, Setan Eli, yang punya kincil juga tadi, WRB, terima kasih ya. Terima kasih Novi yang cinta di pantai Bali.